الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat mengkaji Al-Quran di subuh yang sejuk ini untuk menyejukkan hati kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengkaji Al-Quran. Para pendengar rahimakumullah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas bersama tim terjemah Safir Al-Azhar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ali Imran ayat ke-37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Artinya, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini semua?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas." Para pendengar rahimakumullah, ayat ini masih bercerita tentang keluarga Imran. Dan lebih terfokus lagi pada ayat ke-37 ini, cerita atau kisah setelah lahirnya Maryam dan kemudian terjadilah perselisihan di kalangan keluarga Imran, siapa yang paling berhak memelihara Maryam dan membesarkannya. Banyak orang dari keluarga yang menginginkan agar mereka yang memelihara Maryam. Karena banyaknya pihak yang ingin memelihara Maryam dan mengasuhnya, maka diadakanlah undian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak agar yang memelihara Maryam ini dan mengasuhnya serta mendidiknya adalah Zakaria. Zakaria adalah suami daripada bibi Nabi Isa alaihi salam. Jadi suami daripada saudara ibunya. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa yang menang dalam undian itu adalah Zakaria, dan Zakaria menjadikan Maryam sebagai seorang abidah sebagaimana yang diharapkan oleh ibunya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingannya terhadap Zakaria menjadikan Maryam seorang abidah yang senantiasa mulazimul mihrab, mulazimul masjid, Masjidil Aqsa, yang senantiasa berada di mihrab daripada Masjidil Aqsa dan beribadah, berzikir sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hal ini satu kejadian luar biasa terjadi, suatu mukjizat terjadi pada diri Maryam, di mana setiap kali Zakaria datang, setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam datang melihat anak asuhnya ini tadi, yaitu Maryam, senantiasa atau setiap kali itu pula ia mendapatkan Maryam memiliki makanan, minuman, padahal dia tidak pernah memberikannya sebelumnya. Akhirnya Zakaria, Nabi Zakaria pun bertanya kepada Maryam, "Hai Maryam, dari mana kau dapatkan makanan ini semua?" Pertanyaan ini, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sangat mendetail tentang sumber rezeki. Dan Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa mustahil ya, kekhusyukan ibadah didapatkan oleh Maryam seperti itu, sekiranya rezeki yang didapatkan oleh Maryam itu pun bukan rezeki yang halal. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang menginginkan agar dia beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tawadhu, didapatkan hanya ketika dia mengkonsumsi barang-barang yang halal. Ketika seseorang mengkonsumsi yang haram, maka akan terjadi kegundahan dan dirinya dengan otomatis akan terjauhkan daripada ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Maka Maryam menjawab dengan suatu perjawaban yang menyentakkan Nabi Zakaria, dan Maryam mengatakan kepada Nabi Zakaria, ya, "Huwa min indillah." Semuanya ini aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi Zakaria mengatakan, "Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa ada batas. Subhanallah. Dalam kisah ini satu hal yang sangat memberikan kita sentuhan, bahwa orang yang mendekatkan diri kepada Allah, rezekinya pun akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz Perdana, Ustaz Ahmad Perdana Indra MA, yang akan memberikan kepada kita siraman-siraman dari hikmah, butiran hikmah yang terdapat di dalam ayat ini, sehingga memberikan kepada kita pemahaman yang lebih komprehensif lagi. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Satu hal yang menarik dari kisah ini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardi, bahwa pengasuhan Maryam itu diserahkan kepada Nabi Zakaria, itu semua merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak daripada Nabi Zakaria sendiri. Karena pada saat itu terjadi perselisihan tentang siapa yang punya hak untuk mengasuh, dan akhirnya mereka melakukan pengundian yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Ali Imran 44, "Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik ma kunta ladihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakpulu Maryam wa ma kunta ladihim iz yahtasimun." Di sini yang menariknya adalah bahwa salah satu kebiasaan orang Arab itu adalah dengan yulquna aqlamahum. Mereka melakukan pengundian dengan melempar kalam-kalam mereka. Kata-kata aqlam itu maknanya adalah anak-anak panah atau kalam, pena. Yang para ahli tafsir mengatakan kebiasaan orang Arab pada saat itu adalah kalau terjadi kalau mereka ingin menginginkan sesuatu, maka mereka melakukannya dengan cara pengundian. Ya, salah satunya adalah dengan melempar anak-anak panah. Inilah salah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan penjelasan tentang masalah khamar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijusun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamar, perjudian, wal ansabu, ya, orang yang mengguni nasib dengan anak panah, itu adalah merupakan satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini semua terkait dengan kebiasaan orang Arab pada masa dahulu. Kemudian lagi yang menariknya adalah bahwa ketika hak pengasuhan ini diserahkan kepada Nabi Zakaria berdasarkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kata-kata kafala itu maknanya adalah hak pengasuhan untuk menanggung seluruh kebutuhan orang yang diasuh. Oleh karena itu ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam kamar Siti Maryam dan kemudian menemukan banyak sekali makanan di situ, maka dia kemudian menanyakan anna laki haza. Pertanyaan ini diungkapkan oleh Nabi Zakaria untuk menunjukkan begitu besar perhatian yang diberikannya kepada Maryam. Kenapa? Karena memang sebagaimana tadi, bahwa hak orang yang mengasuh itu akan mencukupi kebutuhan orang yang diasuhnya. Akan tetapi, ini dilakukan sesuai dengan kemampuan orang yang mengasuh. Kalau dia orang kaya, maka dia akan memberikan kebutuhan yang mahal-mahal kepada anak asuhnya. Kalau dia orang miskin, maka dia akan memberikan kebutuhan yang sekedarnya, dalam artian dengan nilai yang lebih rendah daripada, dengan nilai yang murah kepada barang-barang murah kepada si anak itu. Nah, dalam hal ini Zakaria bukanlah orang yang kaya. Oleh karena itu ketika mendapatkan banyak makanan di sini, dia menjadi terkejut. Anna laki haza, dari mana engkau dapat ini wahai Maryam? Keterkejutan ini menggambarkan perhatian Nabi Zakaria bahwa dia tidak mampu untuk memberikan seluruh untuk membayar rezeki yang ada di dalam kamar Maryam. Artinya dia menjadi khawatir dari mana ini didapatkan oleh Maryam. Dan ini adalah merupakan satu indikasi baik, karena memang di dalam kehidupan keseharian kita, kita sebagai orang tua dengan kemampuan yang minim, misalnya pada saat kita melihat anak-anak kita memakai baju baru, dan kita baju baru yang harganya ratusan ribu, sedangkan kita hanya sanggup untuk membelikan anak kita baju yang harganya puluhan ribu, maka otomatis kita pasti akan bertanya, dari mana anakku engkau dapatkan baju ini, karena aku tidak sanggup untuk membelinya. Jadi tampak di sini bahwa benar-benar Nabi Zakaria itu sangat memperhatikan Maryam, terbukti dengan penggunaan redaksi anna laki haza, dari mana engkau mendapatkan semua ini wahai Maryam. Ya, saya kira itu saya. Iya. Jadi tetap saja Ustaz ya, kalau kita lihat di dalam ayat ke-37 ini ya, setelah Maryam pun diserahkan kepada Nabi Zakaria, tetap saja Nabi Zakaria adalah seorang pendidik yang baik. Iya. Jadi ya, kita lihat di sini bagaimana perhatian yang penuh dari Nabi Zakaria terhadap anaknya atau anak asuhnya ini, sampai apa yang dimakan pun menjadi perhatian. Nah, kalau kita lihat saat sekarang ini ya, banyak bahkan orang-orang tua itu memberikan makanan-makanan yang bersumber dari yang haram kepada anaknya. Begitu, walaiyadzubillah. Sehingga kalau anak itu sudah dibiasakan atau sudah tumbuh dengan barang yang haram, maka akan sangat sulit dia muncul sebagai anak yang saleh. Ya, akan sangat sulit diharapkan birrul walidain dari anak tersebut. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa dengan barang yang haram. Dan di dalam ilmu psikologi juga dijelaskan bahwa makanan yang haram itu sangat membentuk kepribadian seseorang, ya, sehingga orang itu akan menjadi orang yang keras kepala, yang tidak menerima kebaikan, dan banyak hal-hal kezaliman yang akan muncul dari dalam dirinya. Ya, Ustaz Adi, kalau kita perhatikan sekarang ini, banyak para orang tua itu yang sangat bangga kalau anaknya itu memamerkan barang-barang milik mereka. Artinya apa? Orang tua akan bangga kalau anaknya itu punya handphone yang sangat mahal. Yeah. Orang tua akan bangga kalau anaknya itu punya kereta atau barang-barang apapun yang mahal. Sedangkan kalau ternyata kemampuan si orang tua tidak akan sampai kepada untuk membelikan barang-barang itu. Ini kan seharusnya yang dipertanyakan orang tua, dari mana ini semua didapatkan. Betul. Bukan malah bangga anakku punya handphone mahal, anakku punya ini. Seharusnya dia akan bertanya kan, ya aku tidak sanggup, dari mana bisa beli seperti ini. Betul. Ya kan. Jadi sebenarnya sekarang ini perhatian kepada orang tua kepada anaknya itu sudah semakin minim ini. Sudah jelas. Iya, itulah semakin membuat si anak itu, karena dilihatnya orang tuanya bangga dan orang tuanya tidak mempertanyakan dari mana asalnya, akhirnya anaknya pun makin-makin ya kan. Mungkin walayyadzubillah dia dapatkan uangnya itu dari cukong-cukong gitu ya kan, dengan menjual diri. Ayahnya ya merasa bangga pula dengan apa yang didapatkan anaknya itu tadi, sehingga si anak pun merasa ayahku pun oke-oke aja kok katanya dengan apa yang didapatkan selama ini, bahkan dia bangga aku mendapatkan semua ini. Akhirnya anak itu pun kelamaan menjadi orang yang tidak mengenal agama sama sekali. Jadi keterkaitan antara kejiwaan anak dengan orang tuanya ini sangat-sangat besar apabila kita lihat dalam beberapa ayat yang telah kita kaji selama pagi ini. Jadi para pendengar rahimakumullah, kalau kita melihat keluarga Imran dan kita lihat bagaimana intensnya mereka memperhatikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka, seharusnya ini jugalah yang menjadi perhatian kita dalam kehidupan ini. Karena apapun yang kita banggakan di dunia ini, maka sebenarnya lah ya, anak itu menjadi corong yang paling menggambarkan tentang diri kita. Ketika seorang anak membuat suatu kejahatan, maka orang tidak menyalahkan si anak itu langsung, tapi orang akan bertanya, anak siapa kau? Kan begitu juga kalau anak itu akan sukses, maka yang dibawanya adalah sum'ah daripada usrah itu sendiri, daripada keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, pesan-pesan daripada ayat yang telah kita kaji beberapa hari ini, ya, dari ayat 34, 35, 36 sampai 37 ini memberikan kepada kita bekal untuk lebih perhatian terhadap keluarga kita. Semoga kita bermunajat dan bermohon kepada Allah, semoga keluarga kita adalah keluarga yang dapat mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak dan hawa nafsu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat disampaikan saya Ardiansah bersama saya Ustaz Haji Ahmad Perdana Indra MA mengucapkan terima kasih dan ikutilah terus kajian ini, semoga bermanfaat bagi kita dan semoga hidup kita bersama dengan Al-Qur'an. Amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.